Mitra bisnis, proses bongkar muat di pelabuhan kita masih tidak efisien dan jauh dari optimal. Dwelling time di Priuk atau waktu yang dibutuhkan kontainer untuk dibongkar dari kapal sampai keluar dari pelabuhan sekitar 7 hari. Padahal best practice seperti di Singapura maksimal 2 hari. Belum lagi proses birokrasi yang rumit, seperti importir harus mengurus sekitar 100 dokumen impor yang menjadikan ongkos logistik kita menjadi tinggi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekjen Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia, Ahmad Ridwan Tento. Pak Ridwan, apa komentar Anda soal ini? Kegiatan bongkar muat saya lihat cukup lancar, tidak sampai menunggu sampai lama. Mungkin proses keluarnya, ya kan? Karena tergantung juga kan ada post clearance, terus ada pre clearance, custom clearance ya. Custom clearance-nya udah cepat, ya kan? Nah, kemudian mungkin pada waktu pre clearance-nya mesti tebus DO segala macam waktunya, ya kan? Tapi bukan hanya di situ saja, Pak, yang menyangkut dwelling time ini. Kalau dari proses dokumennya cepat semua, kemungkinan ada beberapa hal yang saling berkaitan. Contoh mungkin kemarin ada pada waktu misalnya lihat mungkin di gudang sedang ada banjir atau jalanan juga sedang terjadi banjir, itu satu hal. Kedua, juga ada kemungkinan ini adalah bahan baku produksi yang mana pada saat dia sudah selesai custom clearance, bahan baku ini memang belum diperlukan karena masih menggunakan bahan baku produksi yang lain. Jadi masih menunggu di pelabuhan. Itu pun sudah kena penalti untuk yang sudah SPBB, yang sudah selesai penyelesaian custom clearance-nya. Gitu. Itu ada penaltinya. Nah, yang kita lihat lagi, mungkin juga ini adalah barang proyek. Barang-barang proyek ini datang. Sementara mungkin proyeknya juga belum sampai menggunakan barang tersebut. Contoh misalnya untuk atap pabrik. Sementara dia masih bikin di pondasi. Berarti kan belum bisa dipakai. Atau pabrik belum selesai, tapi mesin-mesin sudah dikirim. Bisa terjadi seperti itu. Jadi kita harus melihat satu persatu permasalahannya. Jangan dipukul rata during time sekian hari karena ada permasalahan di satu sisi misalnya bongkar muat yang terlambat atau apa. Cuma kita cara bisa kita lihat dari mana apa namanya kelambatan-kelambatan ini. Lalu bagaimana Bapak menilai perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan terhadap sistem logistik kita? Perbaikan-perbaikan sudah cukup baik lah, ya kan? Kita nilai sudah cukup baik, Pak. Dan dengan perbaikan, dengan ada auto gate, automation gate, ya kan? Semuanya sudah baik dengan ada online, TPS online, semua sudah baik. Ada juga kemungkinan karena throughput ini, atau volume ya, volume daripada kegiatan import-export dan antar pulau domestik meningkat, ya tentunya memerlukan space yang lebih luas lagi untuk penimbunan peti kemasnya. Di dalam hal ini kalau misalnya penimbunan peti kemasnya atau lokasi untuk manuvernya lebih sempit karena dipakai penimbunan, tentunya akan mempengaruhi kecepatan juga. Oleh karena itu, saat ini sedang disiapkan pembangunan pelabuhan internasional Kali Baru dan juga saya lihat ada pelabuhan juga di Marunda. Sebaiknya pasti dioperasikan oleh pemerintah. Diberikan izin untuk segera beroperasi. Demikian Sekjen Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia, Ahmad Ridwan Tento. Saya Wendy Lim.